Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membaca hadis yang ke-70 pada pembahasan kitab Riyadhus Salihin bab takwa. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau bernama Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. "Wa innallaha mustakhlifukum fiha." Dan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau sebagai penguasanya di dalam dunia itu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menguasakan kepada kalian. Fayanzuru kaifa ta'malun, maka Allah Azza wa Jalla akan melihat, akan memperhatikan bagaimana apa yang telah kamu perbuat, apa yang telah kalian perbuat terhadap dunia itu. Fattaqud dunya wattaqun nisa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berhati-hatilah, waspadalah, takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita. Takutlah kalian kepada fitnah dunia dan takutlah kalian kepada fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa'i, rawahu Muslim. Karena sesungguhnya fitnah pertama yang menimpa bani Israil adalah karena fitnah wanita. Hadis diriwayatkan oleh al-imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang kita baca baru saja, yaitu hadis yang ke-70 dari urutan hadis Riyadhus Shalihin dan urutan dalam bab takwa ini, hadis ini adalah hadis yang kedua setelah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an yang telah kita baca pada perjumpaan kita yang lalu. Di dalam hadis ini kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, hadzal hadis saqahu al muallif lima fihi min amrin nabi sallallahu alaihi wasallam bit taqwa. Hadis ini disebutkan oleh penulis yaitu Al-Imam Nawawi rahimahullah karena di dalamnya terdapat perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar bertakwa. Ba'da an dzakara halad dunya, setelah beliau menyebutkan kondisi dan keadaan dunia. Apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini tentang dunia? Nabi bersabda, "Innad dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Hulwa fil madzaqi khadratun fil mar'a. Manis ketika dirasa dan hijau ketika dipandang. Dan tentunya sesuatu yang apabila dipandang hijau, manis dirasa, mata yang memandangnya tentunya dia akan senang melihat sesuatu yang indah, sejuk, nikmat, halwa, manis, ya, lezat. Ini adalah sebuah simbol kelezatan. Barakallahu fikum. Maka tentunya ketika dunia keadaannya demikian, manis dan hijau, menyenangkan siapa yang merasakannya, menjadi nikmat siapa yang memandangnya, ini menjadikan manusia untuk berlomba-lomba mendapatkannya. Dan diantara sunnatullah yang telah Allah tetapkan terkait dengan dunia ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia ini untuk manusia. Diciptakannya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, semuanya untuk manusia. Nabi s.a.w. menyatakan dalam hadis ini, wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengkuasakan kepada kalian dunia tersebut. Fayanzuru kaifa ta'malun. Lalu Allah Azza wa Jalla akan memperhatikan apa yang telah kalian perbuat atau apa yang sedang kalian perlakukan terhadap dunia itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Azza wa Jalla tentunya akan senantiasa memperhatikan, selalu mengawasi apa yang dilakukan oleh umat manusia ini. Maka dari itu Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menyatakan, hal taqumuna bi ta'atihi wa tanhauna an-nafs 'anil hawa wa taqumuna bima aujaballahu 'alaikum. Apakah kalian akan melakukan, mengamalkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam dunia ini, dan kalian juga menahan hawa nafsu kalian dari perkara-perkara yang jelek? Kalian menunaikan kewajiban ataukah tidak? Wala taghtaru bid-dunya aw annal amra bil 'aks. Jangan kalian tertipu dengan dunia ini atau sebaliknya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, Fattaqud dunya ay qumu bima amarakum bihi watruku ma nahakum anhu. Takutlah kalian terhadap dunia, maksudnya adalah jalani, lakukan, amalkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk kalian, dan tinggalkan segala apa yang Allah larang untuk kalian melakukannya. Jangan tertipu dengan dunia. Wala taghurranakum hawalawatad dunya wa nadratiha. Jangan kalian tertipu dengan hijaunya dunia, manisnya dunia, tuntutan-tuntutan dunia, jangan sampai melalaikanmu. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla memperhatikan, melihat apa yang kalian perbuat di dunia ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tentunya kita mengingat sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, petuah-petuah Nabi yang sangat banyak ditulis oleh para ulama, dikumpulkan oleh mereka dalam satu bab khusus terkait dengan hina dan dinanya dunia. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam kitab Ar-Riqaq terkait dengan bagaimana dunia ini dan bagaimana orang-orang yang bertakwa menyikapinya. Ini sebagai nasihat untuk kita semuanya, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang setelah para sahabat, agar kita tidak tertipu dengan hakikat dunia yang sebenarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu kesempatan menyatakan terkait dengan dunia ini, lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udah ma saqal kafiru syurbata ma'in. Kalau saja nilai dunia itu setara dengan sayap satu ekor nyamuk. Kalau saja nilai dunia, keutamaan dunia, kemuliaan yang dijanjikan oleh dunia itu setara, sama persis nilainya dengan satu sayap atau sayap satu ekor nyamuk, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan seteguk pun air kepada orang-orang kafir. Karena apa? Karena air merupakan dunia. Air adalah satu sumber kehidupan yang Allah sediakan untuk manusia, dan itu adalah perkara dunia. Kalau dunia itu memiliki nilai di mata Allah subhanahu wa ta'ala dan di sisi Allah setara dengan sayap satu ekor nyamuk, seteguk pun tidak akan Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang kafir, yang tidak mau beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena milah punya nilai, walaupun sayap satu ekor nyamuk. Tapi karena dunia ini gak punya nilai, kaum muslimin. Dunia yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sekali-kali kalian tertipu dengan kehidupan dunia, dan jangan sekali-kali menipu kalian terhadap Allah subhanahu wa ta'ala apa yang ditipukan oleh setan. Nah, dalam ayat yang lainnya Allah sebutkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, masih banyak lagi hadis-hadis yang mengingatkan kita agar kita berhati-hati dari perkara duniawi. Karena memang perkara dunia ini benar-benar menjadikan rusak iman kita. Ambisi terhadap dunia akan menjadikan rusak agama kita, rusak ukhuwah kita yang kita berupaya untuk membangunnya. Kita pelihara, kita jaga ukhuwah itu, rusak gara-gara urusan dunia. Disebabkan karena sedikitnya keuntungan dunia tadi, al-akh rela untuk memboikot saudaranya. Yang satu rela untuk mentahzir. Nah, rela mencela, mencaci, memaki. Disebabkan nana sedikitnya keuntungan dunia yang diperbutkan. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar memperingatkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Ka'ab bin Malik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma bi'bani ja'iani ufsida laha. Ma bi'bani ja'iani ufsida laha bi syarafid dini." Naam. Barakallahu fikum, tidaklah dua ekor serigala yang lapar lebih merusak kedudukannya, ya, ketika dilepaskan kepada sekerumunan kambing, tidaklah keberadaan mereka lebih merusak dibandingkan seseorang yang ambisi terhadap dunia. Nah, lebih merusak karena ambisi tadi. Akhirnya dia rela untuk menyingkirkan saudaranya, bahkan nyawa taruhannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan dalam hadis yang lainnya terkait dengan ambisi manusia yang tidak pernah ada puasnya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatil nam, kalau saja dua, kalau saja manusia itu memiliki dua lembah harta, pasti dia akan mencari yang ketiganya." Nah, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya kecuali at-turab. Barakallahu fikum. Yani, karena ambisi tadi, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan dia, ambisi dia untuk menambah dan menambah kecuali tanah, yaitu ketika seorang sudah meninggal. Nah, dia akan terhenti dari ambisinya terhadap dunia. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di sini juga agar seorang berhati-hati, bertakwa terhadap fitnah wanita. Wattaqun nisa, dan hati-hati kalian terhadap fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa, karena fitnah pertama kali yang menimpa bani Israil adalah disebabkan karena wanita. Bagaimana penjelasan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam ketika menjelaskan hadis ini? Baik. Kita baca. Summa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fattaqud dunya wattaqun nisa, yakni ittaqun nisa, takutlah kalian terhadap fitnah wanita, ai ihdharuhunna, hati-hati kalian, waspada kalian, wa hadza yashmulul hadru minal mar'ati fi kaidiha ma'a zawjiha, dan ini juga mencakup agar waspada dari fitnah-fitnah wanita terkait makarnya kepada suaminya. Wa yashmulu aidan al-hadru minan nisa'i wa fitnatihinna, dan juga mencakup agar kita waspada terkait wanita, fitnah-fitnah mereka. Nah, maka dari itu lelaki yang terfitnah terhadap wanita ini, wal'iyadzu billah, dia akan bisa tersesat, ya, dia akan bisa tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu musuh-musuh Islam, musuh-musuh agama ini benar-benar berkonsentrasi serius dalam merusak citra agama kita, merusak agama-agama putra dan putri kita, kaum muslimin, dengan bentuk berupaya untuk mengeluarkan wanita dari rumah-rumah mereka. Dikeluarkan wanita dari rumah-rumah mereka bukan dengan paksaan, tapi dengan iming-iming dunia. Dijadikan dunia ini memang benar-benar khulwatun khadirah, benar-benar indah, manis. Seorang berupaya untuk mendapatkannya. Akhirnya wanita yang lemah, kurang akal dan agamanya pun juga tertipu dengan reklama-reklama yang menyesatkan. Keluar mereka dari rumah-rumah mereka. Mereka yatabarrajna, bertabarruj, berdandan, bersolek, berhias. Nah, wal ikhtilat, dan juga mereka bercampur baur dengan para lelaki, bersaing, berlomba-lomba untuk mendapatkan karir, berlomba-lomba untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. La haula wala quwata illa billah. Sehingga jadilah manusia, barakallahu fikum, seperti keledai. Nah, la yuhimmuhum illa butunihim wa furujihim. Nah, tidak ada yang mereka pentingkan kecuali perutnya dan kemaluannya mereka. Sehingga jadilah wanita itu sama seakan-akan sebuah patung. Ya. Sebuah patung atau sebuah lukisan yang tentunya bisa dipermak, bisa dihias, bisa dijadikan sesuatu yang semakin menarik manusia. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat luar biasa. Kita keluar saja sudah ada gambar wanita. Kita lihat di sabun, di sampo, di bungkus-bungkus permen, di bungkus-bungkus kue, tak lepas dari gambar wanita. Nah, apalagi gambar-gambar yang ada dalam kosmetik-kosmetik. Nah, wanita sebagai background-nya di situ. Nah, tanpa menyadari atau mungkin justru dia mengerti tapi sengaja untuk melakukannya. Karena mereka menganggap bahwa dengan cara inilah mereka akan mendapatkan sesuatu yang mereka ingin cari, karir. Karena dunia tadi. Akhirnya mereka menceburkan diri mereka dalam jurang kemaksiatan, wal'iyadu billah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga kondisi yang seperti ini menjadikan tatanan masyarakat semakin hancur. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Tsumma inna a'da'ana a'da'u dinillahi wa syari'atihi wa a'da'ul hayati yuriduna an yuqhimul mar'ata fi wadha'ifir rijali." Kemudian musuh-musuh kita dan musuh agama Allah dan syariatnya ini, musuh kehidupan ini, mereka benar-benar menginginkan agar menjerumuskan wanita itu ke dalam tempat-tempat pekerjaan, karir, ya, pekerjaan-pekerjaan lelaki, sehingga yudayyiqu 'alal rijalil khanaq wa yaj'alu syababa yatasakkakuna fil aswaqi laisa lahum syughlun wa yahsulu min faraghihim hadha syarrun kabir wa fitnatun 'azimah. Lalu karena wanita ini diarahkan kepada pekerjaan-pekerjaan yang memang di situ kaum lelaki yang memang mengerjakannya, khusus kaum lelaki. Yang dahulu mungkin kita mengenalnya ini adalah pekerjaan lelaki, tapi wanita dikerahkan untuk menjadi pegawainya, menjadi karyawannya. Ya. Kalau kita lihat dahulu, orang yang bekerja untuk ngecor bensin, ya, mengisi bensin, itu dulu gak ada wanita. Ya. Tidak ada. Di tahun-tahun 80-an, 90-an, itu tidak ada pegawai cor bensin wanita. Nah, tapi di akhir-akhir tahun, ya, tahun-tahun 2000-an kurang lebih mungkin seingat saya, di situ mulai bermunculan, ya, pegawai wanita. Bahkan bermunculan kondektur-kondektur wanita yang mungkin dulu kita tidak mengetahuinya dan tidak, yang tabu mungkin kita melihatnya. Tapi sekarang seakan-akan biasa. Nah, profesi itu seakan-akan biasa. Barakallahu fikum. Yang pada akhirnya, yang dahulu ini adalah profesi khusus lelaki, akhirnya terdesak karena kebanyakan yang melamar pekerjaan itu adalah wanita. Dan tentunya pemilik dari pabrik tersebut, pemilik dari perusahaan itu atau bengkel itu lebih senang memperkerjakan wanita tadi. Ada unsur menarik konsumen tadi. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya kata Syekh, pemuda-pemuda, ya, pemuda-pemuda ini tadi akhirnya tersingkir. Akhirnya mereka tidak ada pekerjaan, pengangguran, yang pada akhirnya mereka nongkrong-nongkrong di pasar-pasar. Nah, berupaya untuk menjadikan atau membuat kejahatan, mencari rizki dengan cara yang haram. Akhirnya jadilah ini kejahatan yang besar dan fitnah yang besar. Karena asyabab wal faragh, ya, pemuda yang nganggur, barakallahu fikum, merupakan kerusakan yang nyata. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Juga terkait dengan wanita-wanita yang sudah berkeluarga. Kita menyayangkan ketika wanita itu keluar dari rumahnya untuk satu pekerjaan, meninggalkan kewajiban yang paling utama yang Allah bebankan kepada kaum wanita adalah menjaga harta suaminya dan menjaga anak-anaknya. Keluar meninggalkan itu. Akhirnya mereka berbondong-bondong untuk mencari siapa yang bisa menggantikan tugas mereka di rumah. Jadilah mereka memanggil pembantu-pembantu yang tidak dihiraukan oleh mereka. Bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya. Anak-anak melihat pembantu-pembantunya. Ya, yang rata-rata pembantu-pembantu ini tidak memperhatikan din, tidak memperhatikan agama. Dan mayoritas para orang tua juga tidak memperhatikan agama anak-anaknya. Dapat pembantu yang juga tidak memperhatikan agama mereka. Jadilah tatanan rumah tangga itu semakin hancur. Rumah tangga muslim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ini realita yang kita saksikan di lingkungan masyarakat kita. Benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fattaqud dunya, waspada kalian terhadap fitnah dunia, karena fitnah dunia ini akan mendorong kita, menyeret kita untuk bermaksiat kepada Allah azza wa jalla. Wattaqun nisa, dan fitnah wanita. Karena dengan fitnah wanita ini tadi, seorang juga akan menjadikan agamanya juga, ya, terkotori. Terlebih lagi mereka-mereka yang sudah belajar keluar negeri. Barakallahu fikum. Bukan otaknya yang dicuci, bukan. Jangan dikira mereka otaknya dicuci, tapi otaknya dikotori. Dikotori dengan pemikiran-pemikiran liberalisme. Dikotori dengan pikiran-pikiran pluralisme, memandang agama itu sama baiknya. Nah, bahkan juga dikotori dengan akidah-akidah komunis. Tidak yakin dengan adanya Tuhan, kehidupan ini hanya sebatas materi. Pulang ke Indonesia, merusak iman pemuda-pemuda muslim. Merusak iman putra-putri kaum muslimin. Dijadikan mereka da'i-da'i. Dijadikan mereka guru-guru yang mendidik putra-putri muslimin. Jadilah generasi muda kita hancur. Hancur mentalnya, hancur agamanya, hancur akhlaknya. Lalu bagaimana agama ini dan negeri ini akan menjadi baik ketika muda-mudinya demikian adanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah tanggung jawab kita semua. Jangan dianggap perkara ini perkara yang remeh. Ya, ini perkara yang tidak bisa dianggap remeh. Wajib bagi kita untuk benar-benar serius. Serius dalam menangani hal-hal yang semacam ini. Karena nanti kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita lakukan di muka bumi ini, apa yang kita perbuat, yang kita lakukan terhadap putra-putri kita yang termasuk amanah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita di dars kitab Riyadhus Shalihin ini pada pertemuan mendatang. Nah, cukup sampai di sini untuk malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.